بسم الله الرحمن الرحيم إن حمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah berfirman di antara firman Allah وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Allah sebutkan tidak ada nikmat yang kalian peroleh kecuali nikmat itu datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmat yang kita dapati, maka semua nikmat sumbernya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat lingkungan, nikmat iman, nikmat mempunyai sahabat, teman, karib yang baik, nikmat sekian banyak nikmat. Semua nikmat-nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh para ulama bahwa nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, ada tiga nikmat yang termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah nikmat diciptakannya manusia, adanya kita yang semula tidak ada. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah mungkin kita ini ada kecuali karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga keberadaan kita sekarang ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah, dan termasuk nikmat yang besar. Nikmat yang kedua adalah nikmatul Islam, hidayah di jalan Allah, berpegang teguh di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah kasih hidayah di dunia sehingga dia menjadi orang yang memperoleh hidayah dari Allah, berpegang teguh terhadap sunnah nabinya, maka itu adalah nikmat yang besar yang kedua yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat yang ketiga adalah al-jannah. Barang siapa yang Allah berikan al-jannah setelah kehidupan dari dunia ini, maka dia telah memperoleh nikmat yang besar yang Allah sediakan untuk manusia. Tiga nikmat inilah yang disebut nikmat yang paling besar. dari nikmat yang Allah berikan yang banyak sekali, yang jumlahnya tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian mampu untuk menghitungnya. Siapapun anda, siapapun, apapun profesi anda, kemampuan apapun yang anda miliki untuk menghitung nikmat Allah, tidak mungkin. Tidak ada kemampuan kita untuk menghitung nikmat Allah. Kalau anda tanya pada orang yang ngerti tentang fungsi mata, sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari adanya air mata, dari bentuk bola matanya, dari perangkat-perangkat yang ada pada mata, semua itu nikmat yang Allah berikan. Kalau dikurangi salah satu saja, maka akan terganggu fungsi mata kita. Kita akan merasakan kurang nikmatnya mata kita. Belum yang lainnya, rambut yang banyak ini masing-masingnya punya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat, limpahan nikmat yang banyak, yang tidak ada yang mampu di antara kita menghitung nikmat Allah itu. Syukur atas nikmat yang Allah berikan adalah merupakan kewajiban, keharusan seorang hamba kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya, kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyandingkan antara syukur dan iman. Di dalam ayat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kita, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita kalau, syaratnya, kalau kita bersyukur kepada Allah dan juga beriman kepada Allah. Allah sandingkan antara iman dan syukur, menunjukkan syukur suatu perkara besar, amalan besar yang harus umat manusia melakukannya. Syukur merupakan ibadah. Oleh karena itu Allah sandingkan antara syukur dan iman. Syukur merupakan ibadah yang besar. Syukur merupakan hadiah, pemberian dari Allah untuk hamba-Nya yang muslim. Ibadah syukur itu adalah pemberian dari Allah kepada hamba-Nya si muslim setelah dikasih kenikmatan-kenikmatan yang bagi orang yang beriman, syukur adalah hiasan dari keimanannya, hiasan dari perbuatannya, kesehariannya, menunjukkan keikhlasan dari seorang yang beriman. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, hakikat syukur perlu kita ketahui. Setelah kita tahu bahwa syukur ada satu kewajiban yang besar, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hakikat syukur adalah menunjukkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, menampakkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, baik secara lisan ataupun secara hati ataupun mulut, secara jawarih kita, anggota badan kita. Ketika kita berucap dengan lisan kita atas syukur yang kita ucapkan kepada Allah dalam bentuk sana wa i'tiraf, kita puji Allah, kita ucapkan bahwa kenikmatan semua ini bukanlah atas jerih payah kita, bukanlah atas kehebatan kita, bukanlah atas kemampuan kekuatan kita, tetapi nikmat yang saya peroleh semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akui dengan lisan kita, maka ucapan kita, pujian kita, ucapan kita kepada Allah, alhamdulillah, adalah ibadah. Kita menunjukkan bahwa kenikmatan ini bukan kehebatan saya, akan tetapi bifadlillah, ini adalah ibadah. Dan di dalam hati kita meyakini, hati kita menjadi syahid bahwa nikmat itu dari Allah, sehingga melahirkan kita bertambah cinta kepada Allah, bertambah syukur kita kepada Allah. Hati kita terus bergerak meyakini bahwa itu adalah dari Allah. Ini pun ibadah, ibadah hati kita. Dan anggota badan kita, jawarih kita, tambah merasa untuk terikat kepada Allah, tambah merasa untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka karena kita yakini itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita seorang guru yang baik, maka bentuk syukur kita adalah kita manfaatkan waktu kita untuk belajar dengannya. Ketika kita memperoleh waktu yang banyak, maka kita isi waktu-waktu itu untuk ketaatan kepada Allah. Itu bentuk syukur kita dengan anggota badan kita. Dan ini pun ibadah. Oleh karena itu, apapun bentuk syukur kita yang dilakukan oleh hati kita, yang dilakukan oleh lisan kita, yang dilakukan oleh jawarih kita, semuanya itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah jazakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi segala sesuatunya itu berpasang-pasangan, berlawan-lawanan. Ada laki, ada perempuan, ada malam, ada siang. Demikian juga dengan syukur, ada pasangan, ada lawannya. Lawan syukur adalah kufur. Maka perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah syukur, dan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah kufur. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan mengatakan apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah membagi manusia menjadi dua kelompok. Ada manusia yang bersyukur, ada manusia yang kufur. Kata Allah, inna hadainahu sabila, aku telah memberikan jalan petunjuk kepada manusia. Allah telah memberikan kepada kita manusia jalan petunjuk, yaitu kebenaran, yaitu di atas hidayah yang Allah telah gariskan melalui nabinya. Barang siapa berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, maka mereka telah berpegang pada as-sabil. Di dalam pandangan manusia terhadap as-sabil, maka manusia terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang bersyukur, imma syakiran wa imma kafura, ada pula yang kufur. Selamatlah mereka, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, memilih jalan yang telah Allah gariskan, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka celakalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak berpegang di atas as-sabil, maka mereka adalah orang yang kufur. Ikhwan fillah jazakumullah, syukur ini ikhwan fillah jazakumullah telah dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalbu orang-orang yang beriman. Bahkan juga disampaikan di kalbu, juga dalam akal-akal mereka, bahwa yang namanya syukur yang paling besar yang Allah masukkan dalam kalbu orang-orang beriman adalah iman billah, beriman kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah, itu semua adalah bentuk syukur dia kepada Allah. Terbukti bahwa dia imannya sudah memenuhi hati, syukurnya telah memenuhi hatinya dalam bentuk iman kepada Allah, dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah yang telah Allah wajibkan kepadanya. Setiap ada perintah dari Allah, maka tidak pernah luput dia mengerjakannya. Dia akan menjaganya, karena ini adalah bentuk syukur dia kepada Allah yang telah memberi sekian banyak kenikmatan kepadanya. Sehingga betapa apapun jenis kewajiban dia, dia jalankan. Dia berusaha memenuhi perintah Allah. Sebaliknya, ketika ada larangan-larangan Allah, dalam rangka dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia menjauhi larangan-larangan Allah. Allah telah halalkan dia sekian banyak makanan yang sehat, makanan yang lezat, makanan yang enak. Ketika hanya beberapa jenis makanan yang Allah haramkan kepada dia, dia jauhi. Dia jauhi makanan-makanan yang haram itu karena perintah Allah, karena larangan Allah. Dan dia ingin bersyukur kepada Allah karena nikmat yang banyak telah Allah berikan kepadanya, cuma sekedar sedikit saja yang larangan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kalau hati seseorang telah dipenuhi dengan iman dan syukur, maka lisan ini akan sangat mudah berucap untuk bersyukur kepada Allah. Kalau hati telah terpenuhi dengan iman dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka anggota badan ini akan sangat mudah untuk digerakkan untuk beribadah kepada Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman, maka akan selalu bersyukur kepada Allah. Hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang perlu kita renungi sekarang ini, yang perlu kita bersyukur kepadanya adalah Allah berikan kesempatan kita untuk belajar. Belajar sunnah, dibimbing oleh para mudarrisin yang ada di atas manhaj yang benar. Ini satu nikmat yang tidak banyak orang mendapatkannya. Antum yang di tempat ini patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan sejak kecil untuk belajar sunnah, berpegang terhadap sunnah Nabi. Paling tidak, kalau kita melihat dari satu hadis, hadis Abu Hurairah yang sudah terkenal, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill. Di antara tujuh golongan yang Allah akan selamatkan di hari yang tiada ada naungan kecuali hanya naungan Allah, paling tidak antum, terutama thalabatul ilm yang di tempat ini, ada tiga. Dari tujuh, Anda mendapatkan tiga paling tidak. Yang pertama adalah syabun nasa fi ta'atillah. Yang kedua, apa? Rajulun rajulun apa? Ta'allaq fil masajid. Qalbu yata'allaq fil masajid. Dan yang ketiga apa? Rajulani tahaba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Paling tidak dari tujuh golongan ini, tiga sudah di hadapan Anda. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Orang tua Anda telah mengantarkan ke tempat ini untuk Anda belajar agama, untuk Anda terus taat kepada Allah, tumbuh kembang dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau Anda mendapatkan yang satu ini, termasuk golongan satu ini, dijanjikan oleh Allah apa? Yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita tahu kapan hari itu, yaitu hari akhirat, di mana matahari jaraknya sangat dekat, Di dalam riwayat cuma 1 mil. Sangat dekat kita. Di hari-hari ini kita sudah mengeluh panasnya matahari, padahal jaraknya sangat jauh. Bagaimana ketika hari itu manusia dikumpulkan dalam satu padang, tidak ada naungan, tidak ada naungan. Sementara kita tidak mampu berlindung, semua kita dalam keadaan telanjang dikumpulkan oleh Allah. Panas teriknya matahari sangat dekat. Keringat bukan cuma sekedar membasahi badan, tapi bahkan lebih dari itu. Kita sangat butuh ketika itu naungan dari Allah. Rasulullah mengabarkan kepada kita janji Allah akan memperoleh naungan bagi siapa-siapa yang termasuk salah satu dari 7 golongan. Lah kalian di tempat ini tumbuh kembang dalam keadaan taat kepada Allah. Yang lainnya, teman-teman Anda atau seusia Anda di luar sana berlomba-lomba bermaksiat kepada Allah. Orang tuanya pada kebingungan. Bermaksiat, mereka berlomba-lomba. Sementara kalian terus tumbuh kembang dalam keadaan beribadah-beribadah. Dalam keadaan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, terus berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Waktu subuh datang sudah dibangunkan oleh musrif-musrif, jazahumullah khair, untuk beribadah. Selesai dari salat, diajak Anda untuk menghafal Al-Quran, mengaji Al-Quran. Selesai itu, diajak untuk berzikir, belajar tentang ilmu agama. Siang sedikit diajak untuk sholat. Terus, waktunya 24 jam. Diajak Anda untuk beribadah kepada Allah. Mau tidur, diingatkan doanya. Bangun tidur, diingatkan doanya. Satu kenikmatan yang sedikit sekali manusia memperolehnya. Kesempatan bagi antum semua, wahai talabatul ilm, yang tumbuh kembang di lingkungan yang baik. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Sedikit sekali, sedikit sekali yang memperoleh kenikmatan ini, wahai talabatul ilm. Berbahagialah antum. Jangan lupa ini adalah nikmat. Bukannya orang tua kalian memasukkan ke tempat ini dalam rangka untuk mengazab kalian, bukan. Bukannya untuk mengasingkan Anda dari keluarga, bukan. Akan tetapi orang tua kalian mempunyai tujuan, keinginan, kebahagiaan di akhirat untuk orang tuanya dan untuk Anda sekalian. Bersyukurlah kalian yang mempunyai orang tua yang demikian. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, dari kenikmatan Allah yang diberikan kepada antum sekalian adalah ar-rajulun qalbu muta'alliq bil masajid. Itu antum dapat di tempat ini. Setiap datang waktu salat berlomba-lomba untuk masuk masjid. Sementara orang di luar yang muda atau yang tua Semua berlomba-lomba untuk urusan dunia dan kenikmatan dunia. Lalai mereka terhadap masjid-masjid mereka. Sehingga masjid-masjid mereka kebanyakan kosong. Atau sedikit penghuninya. Sementara hati kalian muta'alliq bil masajid. Datang waktu subuh, pengen hatinya ke masjid. Sebentar lagi waktu, udah tanggung sedikit lagi waktu azan, kita masjid. Selalu hati. Bahkan di antara waktu-waktu sholat itu, kalau antum di sini, selalu ke masjid dan ke masjid. Kebanyakan waktunya antum, aktivitas antum di dalam masjid. Nikmat, wallahi sungguh nikmat. Sekali lagi, nikmat ini jarang didapati oleh manusia. Maka patut antum bersyukur kepadanya. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah. Ketika antum datang ke sini untuk belajar, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ilmu yang Allah berikan, untuk mencari hidayah. Masing-masingnya sama tujuannya. Maka antum datang sini bersahabat tidak lain kecuali karena Allah. Persahabatan antum dengan teman-teman antum di tempat ini, maka dijanjikan dalam hadis ini akan memperoleh apa? Yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhum. Sungguh kenikmatan yang banyak yang antum peroleh di tempat-tempat seperti ini. Saya katakan paling tidak ada 3 perkara yang antum bisa peroleh dari tempat ini di dalam hadits ini. Bisa saja lebih antara satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, bersyukurlah. Ingat-ingatlah. Resapilah kenikmatan yang Allah berikan pada antum sekarang ini. Kenikmatan yang Allah berikan kepada antum, la tahsu wa la ta'du. Tidak terhingga, tidak terbatas. Kenikmatan yang luar biasa. Ikhwan fillah jazakumullah. Kenikmatan ini perlu syukur ya ikhwan. Kenikmatan ini perlu antum syukuri kalau antum ingin untuk berkelanjutan kenikmatan itu. Ada satu ucapan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna ni'mata mausulatun bisyukr." Inna ni'mata mausulatun bisyukri. Sesungguhnya nikmat itu beriringan dengan syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Dan syukur itu tergantung pula dengan tambahnya kenikmatan yang kalian ucapkan, yang kalian perbuat. Wahuma makrunani fi qarn. Dan antara nikmat dan syukur itu seiring sejalan, selalu bersama. Falan yanqati' al-mazidu minallahi hatta yanqati' asy-syukru minal 'abd. Tidaklah terputus suatu satu. Tidaklah Anda memutuskan pertambahan nikmat itu. Kenikmatan yang tidaklah bertambahnya kenikmatan itu terputus kecuali dengan sebab terputusnya syukur dari seorang hamba. Akhwan fillah azakumullah, ucapan yang agung mengingatkan kepada kita, menasihati kita bahwa perlunya kita terus bersyukur kepada Allah, terus kita mengucapkan dan berbuat dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah akan menambah, menambah dan menambah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan fillah, azani Allah iyakum, jangan sampai kita mengkufuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, seperti Fir'aun dan kawan-kawannya telah mengingkari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwani fillah azakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kemudahan lisan ini untuk berucap bersyukur. Allah berikan kemudahan jawarih kita untuk beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.